lagu ini kita nyanyi bareng You Can Dance. Bisa untuk abang-abang cakepnya ya. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau Bapaknya lanjut. Terima kasih. Di sini cuma sedikit. Matur suwun, Mas.